Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Thaha, Ar-Rahman 'alal 'arsyistawa. Ar-Rahman 'alal 'arsyistawa. Kata-kata istawa ini dia rubah menjadi istaula. Ini namanya tahrif lafzi karena menambahkan lam. Tahrif lafat, lafatnya dirubah sama dia. Ya. Nanti ada namanya tahrif ma'nawi. Maknanya dirubah oleh dia. Seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Kata-kata biyadayya, dengan kedua tanganku. Mereka yang melakukan tahrif mengatakan kedua tangan di sini tidak dapat kita artikan dengan kedua tangan, tetapi dengan kedua rahmati, rahmataya. Dengan kedua rahmatku atau ni'mataya. Tahrif. Ya, rahmatku atau ni'matku. Jadi mereka merubah sifat yang Allah Subhanahu wa taala tentukan untuk dirinya sendiri. Ini adalah perubahan dan ini keluar dari metode Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menetapkan asma wa sifat. Yang kedua, kekeliruan di dalam asma wa sifat yang sudah kita bicarakan yaitu ta'til. Ta'til di situ disebutkan oleh penulis pada halaman 161 adalah pengabaian. Pada pertemuan sebelumnya saya sudah katakan pengabaian di sini maksudnya peniadaan. Ya, pengabaian atau peniadaan. Ini pada ikhwah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ada nama-nama dan sifat-sifat Allah yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran ataupun melalui Rasulnya di dalam hadis-hadis sahih, akan tetapi mereka abaikan, mereka ta'til, mereka tiadakan. Ini kekeliruan dalam asma wa sifat. Allah yang menentukan mereka, Allah punya sifat ini, tapi mereka mengatakan tidak. Ya. Ini adalah sebuah kekeliruan dalam manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian yang ketiga, takyif, yaitu membagaimanakan. Takyif membagaimanakan. Dalam buku terjemahan kita disebutkan menjelaskan hakikatnya. Ini bisa juga dimaknai seperti ini, menjelaskan hakikatnya. Dapat enggak antum? Dapat. Ya. Di halaman 161. Sebelum ayat-ayat itu. Sebelum walillahil asmaul husna. Nah, di situ ada di garis paling akhir perubahan, pengabaian, menjelaskan hakikatnya. Jadi takyif itu artinya adalah membagaimanakan. Jadi kata-kata kaifa, kaifa itu kan artinya apa? Bagaimana. Kaifa haluk, bagaimana keadaanmu. Dalam nama dan sifat Allah tidak boleh ditanyakan bagaimana. Bagaimana Allah beristiwa? Sebagaimana ada seseorang bertanya kepada Imam Malik rahimahullah, kaifa istawa? Bagaimana Allah beristiwa? Imam Malik langsung bergetar. Karena ini berbicara tentang hakikat Allah. Kita hanya diperintahkan untuk mengimani Allah beristiwa. Dan kita faham makna istiwa. Ya, kita faham makna istiwa. Apa arti istiwa? Meninggi. Dan menuju tempat yang tinggi. Itu artinya istiwa. Faham. Tapi bagaimananya Allah istiwa, maka kita tidak paham. Ya. Ini tidak diperbolehkan dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah takyif. Membagaimanakan. Allah mendengar, maha mendengar. Bagaimana Allah mendengar, itu bukan urusan kita. Yang menjadi urusan kita adalah kita menetapkan, mengimani, meyakini dengan seyakin-yakinnya tanpa ada keraguan di dalamnya. Allah maha mendengar sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah. Gitu cara mengucapkannya. Sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah. Ya. Jadi tidak boleh kita menanyakan bagaimana. Tapi ada kekeliruan pula dalam takyif ini. Bukan berarti kita serahkan sama Allah maknanya dan juga hakikatnya. Saya harus menjelaskan. Ada kekeliruan di sana, tapi kekeliruan ini bisa tidak menjadi kekeliruan kalau dibarengin dengan ilmu yang benar. Lihat, ada namanya tafwid dalam bahasa ilmu akidah. Tafwid itu menyerahkan. Apa maksudnya menyerahkan? Jadi ketika kita dapat ayat ini, kenapa wahai iblis kamu tidak mau sujud terhadap makhluk yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku? Orang-orang yang tafwid itu ada dua macam. Menyerahkan makna dan kaifiat kepada Allah. Yang kedua, menyerahkan makna kaifiat kepada Allah dan menetapkan maknanya. Nah, lihat sekarang. Bagaimana ini? Orang kalau dia masuk ke dalam jurang tafwid ini, kekeliruan adalah ketika dia mendapatkan ayat ini. Wahai iblis, apa yang menyebabkanmu tidak mau sujud kepada Adam yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku? Kata dia, kedua tangan, sudahlah, kita serahkan sama Allah maknanya, kaifiatnya. Apa makna tangan? Terserah Allah. Bagaimana tangan itu? Terserah Allah. Paham? Sampai sini. Yang ini keliru. Ya. Yang ini yang benar. Ketika dia mendapati ayat seperti ini, maka bagaimana tangannya itu kita serahkan sama Allah. Makna tangan, paham enggak kita? Paham. Ya. Maknanya dalam benak kita paham. Meskipun kaifiatnya jelas berbeda. Antara tangan saya dengan Kak Kamil, antara makhluk dengan makhluk saja beda. Bagaimana tangan makhluk dengan Khalik. Kenapa Pak ini salah? Karena kalau kita katakan kita menyerahkan makna dan kaifiat, berarti nanti akan banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran yang tidak dipahami. Dan itu mustahil. Berarti Allah berbicara dengan pembicaraan yang tidak dipahami. Mustahil. Seperti ayat ini. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Pengasih beristiwa di atas arus. Kata mereka yang ahli tafwid ini, yang ahli tafwid, kita serahkan maknanya, kita serahkan kaifiatnya. Makna istiwa, boh, enggak tahu. Makna kaifiat saya juga enggak tahu. Pokoknya sama Allah aja. Kelihatannya sih bagus. Kelihatannya apa? Bagus. Tapi ini berbahaya. Kenapa? Karena kelazimannya nanti Allah akan berbicara dengan pembicaraan yang tidak dipahami, dimengerti. Padahal Rasulullah Subhanahu wa taala berfirman, bilisanin arabiyyin mubin, dengan lisan Arab yang jelas. Yang benar ini kaifiatnya kita serahkan sama Allah. Allah istiwa, gimana istiwanya? Allahu a'lam. Makna istiwa apa? Kita paham istiwa karena dia bahasa Arab. Ya. Bahkan saking detailnya para ulama menjelaskan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Di sini istawa pakai 'ala. Ada nanti istawa pakai bi, istawa pakai ila. Tsummastawa ila sama. Ya kan? Kemudian Allah beristiwa ke langit. Ada pakai ila, ada pakai 'ala, ada pakai bi. Itu semua maknanya tersendiri. Menunjukkan bahwasanya Allah berbicara dengan pembicaraan yang jelas nyata. Paham sekarang? Ini hati-hati nih. Kelihatannya sih bagus. Daripada kita macam-macam, kita begini-begini, ya serahkan aja semua sama Allah. Ini bahaya nanti. Kenapa? Karena berarti Allah berbicara dengan pembicaraan yang tidak dipahami. Apa bahayanya Allah berbicara dengan pembicaraan yang tidak dipahami? Hah? Enggak. Apa bahaya? Kurangnya kesempurnaan pada Allah. Masa ngomong enggak dipahami? Paham ya? Ini para ikhwan, hati-hati. Ada orang-orang yang melakukan tafwid. Ya, dia enggak mau takyif. Ini kan masuk kepada takyif, kaifiat nih. Kaifiat itu membagaimanakan. Dia enggak mau takyif. Betul sudah itu. Tapi tetapkan Allah punya nama. Karena Allah berbicara dengan bahasa yang mudah dipahami. Ustaz, kenapa sih ada orang yang salah, ada orang yang keliru dalam masalah ini? Karena tadi ketika pembicaraan seperti ini, para sahabat enggak ada. Mereka hanya sami'na wa ata'na. Kita mendengar, kita paham. Di zaman para sahabat pembicaraan seperti ini enggak ada. Kapan adanya? Ketika umat Islam sudah mengadopsi ilmu-ilmu filsafat Yunani. Ilmu-ilmu ketuhanan. Yang akhirnya mereka mencampur adukkan tentang masalah sifat Allah dengan ilmu filsafat. Masuklah seperti ini. Maka mau tidak mau ulama Islam harus mempertahankan bagaimana agar ilmu akidah ini benar. Maka mereka harus membantah mereka dengan cara penjelasan seperti ini. Paham sekarang? Ya. Kemudian kekeliruan yang keempat yaitu tamtsil, memisalkan atau menyerupakan. Memisalkan atau menyerupakan. Ini kekeliruan karena Allah berfirman dalam surat Asy-Syura, laisa kamitslihi syai. Tidak ada yang semisal dengan Allah sesuatu apapun. Dan para ulama mengatakan kullu mu'attil musyabbih. Setiap yang meniadakan sifat pasti dia terlebih dahulu memisalkan Allah dengan makhluknya. Misalkan, enggak mungkin Allah punya tangan. Karena kalau punya tangan berarti seperti, wah, lihat. Siapa yang meniadakan sifat pasti dia akan sebelumnya apa? Menyamakan, memisalkan, menyerupakan siapa dengan siapa? Allah dengan makhluknya. Ini keliru. Seperti yang saya sering ucapkan, antara makhluk dengan makhluk saja berbeda. Saya melihat, antum melihat. penglihatan saya berbeda dengan penglihatan antum. Yang matanya masih normal, alhamdulillah. Ini kalau dibuka, hurufnya mereng-mereng. Ya, beda-beda. Gimana? Ya, beda-beda. Itu antara makhluk dengan makhluk. Baik sesama makhluk hidup ataupun makhluk hidup dengan makhluk mati. Benda mati. Meja, kaki meja. Tuh, meja punya kaki, manusia pun punya kaki. Apakah menuntut persamaan? Menuntut persamaan enggak? Enggak. Begitulah walillahil matsalul a'la. Dan Allah mempunyai perumpamaan yang lebih tinggi. Ini yang disebut oleh para ulama qiyasul aula. Qiyas dengan yang lebih utama. Jika antara makhluk dengan makhluk saja terjadi perbedaan, apalagi, nah itu namanya qiyas. Qiyas apa? Aula. Apalagi antara makhluk dengan Khaliq Allah Jalla wa'ala. Bisa dipahami ya para ikhwah. Jadi orang kadang-kadang memisalkan Allah. Akibat nilai dari memisalkan Allah ini, dia nantinya meniadakan Allah. Seperti kelompok Jahmiyah. Kelompok Jahmiyah, mereka mengatakan Allah tidak di depan, tidak di belakang, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di dalam, tidak di luar, tidak di atas, tidak di bawah. Berarti Allah enggak ada. Kenapa mereka berani seperti itu mengatakan? Karena kalau saya tetapkan untuk Allah satu sifat saja, berarti saya sudah, menurut mereka, saya sudah menyamakan Allah dengan makhluknya. Padahal itu tidak lazim. Paham ya para ikhwah sekalian? Sekali lagi pembicaraan seperti ini Pak, enggak ada di zaman para sahabat. Para sahabat mendengar seperti ayat yang akan kita baca dalam surat Al-Hasyr ini ya. Allahu la huwallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah. Huwar Rahmanur Rahim. Huwallahu allazi la ilaha illa huwal Malik al-Quddus al-Jabbar al-Mutakabbir. Itu para sahabat memahami artinya, mengimaninya. Makanya para ulama mengatakan agar selamat, dan ini manhajnya para salaf as-salih, agar selamat dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah, kerjakan dua hal. Al-isbat wa tanzih. Menetapkan nama dan sifat tersebut sesuai dengan apa yang Allah tetapkan dan Rasulnya tetapkan, salawatullah salam wa barak alaih. Yang kedua, tanzih. Meniadakan, mensucikan dari sifat-sifat Allah itu semua keburukan, semua kekurangan, semua aib. Sudah selamat kita. Lihat, wahai iblis, apa yang menyebabkan kamu tidak mau sujud kepada Adam yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku? Apa yang kita lakukan pada saat itu? Kita tetapkan Allah punya dua tangan. Dua tangan. Ini pun nanti menjadi pembicaraan para ulama. Karena di dalam beberapa ayat Allah mengatakan bi'aidina, dengan tangan-tangan kami. Padahal dalam bahasa Arab tangan itu jamak itu dari tiga, dua lebih. Ya, dari mulai tiga. Ini gimana? Nah, itu nanti pembicaraan-pembicaraan tentang asma'ul sifat. Ya. Ini para ikhwah. Kita tetapkan. Yang kedua apa? Sucikan. Mensucikan tangan Allah dari seluruh kekurangan. Tidak seperti tangan makhluk. Yang penuh dengan keterbatasan. Yang penuh dengan kekurangan. Yang penuh dengan aib. Makanya kita katakan Allah mempunyai sifat yang sesuai dengan kemuliaan dan keagungan serta kesempurnaan Allah Jalla Jalalu. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita baca sekarang. Itu saya benar-benar tidak mengapa dua pertemuan saya menekankan itu. Ya, kekeliruan dalam memahami asma wa sifat. Empat kekeliruan tersebut. Dan kalau boleh ditambah tadi tafwid, tapi tafwid itu tidak semua salah. Ada tafwid yang benar. Tafwid yang salah apa? tafwid makna wal kaifiyah. Tafwid makna dan kaifiyat itu salah. Tafwid yang benar bagaimana? Tafwid kaifiyah wa isbatul makna, menyerahkan kaifiyatnya kepada Allah dan menetapkan maknanya. Paham ya, ada ikhwah? Baik. Kita baca sekarang apa yang disebutkan oleh penulis. Yaqulullahu ta'ala walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang husna, maka berdoalah dengannya dan tinggalkanlah orang-orang yang berbuat ilhad di dalam nama-namanya. Sesungguhnya mereka akan benar-benar dibalas dengan apa yang telah mereka kerjakan. Ini ayat disebutkan oleh Allah dalam surat Al-A'raf ayat 180. Ayat ini memberikan pelajaran. Yang pertama, Allah memiliki nama-nama. Dan nama-nama Allah gelarnya adalah Al-Husna. Apa arti Al-Husna? Yang paling terbaik dari yang terbaik. Al-Husna. Yang paling terbaik dari yang terbaik. Kemudian, pelajaran dari ayat ini juga adalah kita diperintahkan untuk berdoa dengan memakai nama-nama Allah yang husna ini. Pelajaran pertama tadi, Allah berarti memiliki nama-nama yang husna. Dan arti husna yang paling terbaik dari yang terbaik. Yang paling terbaik dari yang terbaik. Kemudian, dan pelajaran yang kedua dari ayat ini adalah kita dianjurkan untuk berdoa dengan menggunakan nama-nama Allah yang husna, yang disebut dengan tawassul. Tawassul dengan nama-nama Allah yang husna. Tawassul itu artinya mengerjakan sesuatu yang baik untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu arti tawassul. Bukan makna tawakkal.